الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab. Yang pertama kitab tauhid dan yang kedua adalah al-kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang permasalahan termasuk kesyirikan an-nadhar li ghairillah, bernadhar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama bahwa hukum nadhar sendiri adalah makruh, walaupun sebagian mengatakan itu adalah haram. Tetapi yang lebih tepat insyaallah itu adalah makruh. Apabila ditinggalkan maka mendapatkan pahala, apabila dilakukan maka tidak mengapa. Adapun hukum untuk memenuhi nadar tersebut adalah wajib apabila nadar itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau itu adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah haram. Itu termasuk dari kesyirikan. Sebelumnya juga beliau menyebutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang lain seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memakai kalung-kalung ataupun gelang-gelang ataupun jimat-jimat yang dia gunakan dengan minta bantuan dengan jin-jin dan semisalnya. Pada kesempatan ini disebutkan di bab yang ke-12. Bab minasyirki al-ida isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk dari kesyirikan al-isti'adzah. Isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat min disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid yakni litab'id. Yakni sebagian dari kesyirikan. Sebagian dari bentuk kesyirikan karena bentuk kesyirikan adalah banyak sekali sebagaimana yang telah lewat kita sebutkan. Dan al-isti'adzah disebutkan di sini di Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala, al-isti'adzah al-iltija bersandar wal itisam meminta perlindungan. Demikian yakni al-isti'adzah seperti kalimat qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Jadi isti'adzah meminta perlindungan atau bersandar, demikian juga meminta perlindungan. Demikian disebutkan fal a'id billah qad haraba mimma yu'dhihi au yuhlikuh. Orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang menyakiti dia atau akan menghancurkan dia. Ila rabbihi wa malikihi, kepada Rabb-nya yang menciptakan dia, memberikan rezeki dia, demikian juga mengatur dia, wa malikihi dan yang memiliki dia. Jadi dia berlindung kepada zat yang menciptakan dia, yang mengatur dia dan yang memiliki dia. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghancurkan dia atau menyakiti dia. Fa'ta sama bihi wastajar, demikian juga minta perlindungan, demikian juga minta untuk diselamatkan. Fa'ta tamtsilun, ini permisalan. Ini permisalan yang dibuat. Wa illa fama yakumu bil qalb min al iltija ila Allah wal iltisam bihi. Dan sebenarnya dengan hati dia itu bersandar kepada Allah, demikian juga meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, wal itrah baina yaday rabb, demikian juga melepaskan, meletakkan diri dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal istiqor, dan butuh ilaih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadallul lahu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun la tuhitu bihil ibadah, amrun la tuhitu bihil ibarah, adalah suatu perkara yang tidak bisa ibarat itu melingkupinya. Subhanallahi minal qayyim ibadah. Ini demikian disebutkan. Jadi mana al isti'adah berarti tadi apa? Bersandar, demikian juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia bersandar, demikian juga berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan. Karena bentuk isti'adah itu adalah bentuk ibadah yang hendaknya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 6, wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins, dan adalah laki-laki, minal ins, dari jenis manusia, ya'udzun birijalin minal jin, berlindung kepada siapa? Kepada laki-laki dari jenis jin. Fazaduhum rahaqo, maka semakin bertambah jin itu ya kepada manusia, rahaqo, memberikan rasa takut. Ini demikian. Dan nanti akan disebutkan sebagian tafsir yang lain. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebagian manusia itu ketika mendapatkan kesulitan, maka mereka berlindungnya kepada siapa? Kepada jin-jin laki-laki. Ini kepada setan-setan. Maka menambah dari perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia itu ya di hadapan jin, maka bertambahlah jin itu ya menambah pada diri manusia semakin takut. Semakin takut malah. Semakin dia berlindung kepada jin ini, maka semakin dia takut. Ketika dalam kesulitan mesti mendatangi jin tersebut. Ketika dalam kesulitan ya berlindung kepada jin tersebut. Ya demikian. Semakin bertambah di situ apa? Rasa takut yang ada pada diri manusia tersebut. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid, ya, disebutkan di sini. Apa yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya? Ai idza nazalu, yakni manusia apabila mereka itu mendatangi wadian, turun di suatu wadi, suatu lembah, au makanan atau suatu tempat, muhisan, yang menakutkan, minal barori wa ghairiha, dari tempat-tempat yang di daratan atau yang selainnya, kama kanat adatul Arab, sebagaimana kebiasaan orang Arab ketika mereka jahiliyah, ya'uduna bi adimi dalikal makan minal jan, maka mereka berlindung kepada pembesar pimpinannya tempat itu dari jin. Ayusibam bisain yasuhum, untuk menimpa mereka sesuatu dari apa? Dari kesulitan-kesulitan, demikian juga bahaya-bahaya yang timbul dari jin-jin tersebut. Ini demikian dilakukan. Demikian juga di Indonesia. Demikian juga di berbagai tempat banyak melakukan seperti itu. Demikian juga di zaman Mujahid, kanu idza habatu wadiyan yaqulun, mereka apabila yang orang-orang jahiliyah dulu. Demikian juga mungkin di tempat kita sekarang ini, dan banyak seperti itu. Kita perhatikan ketika terjadi tersesat seseorang di gunung itu kan, daerah mana di Jawa itu, kemudian dikabarkan meninggal, yang terdengar kabar pertama yakni dia tidak mau kemudian menyerah kepada orang yang atau makhluk yang tinggal di situ, kepada jin, atau dia melanggar syarat-syarat yang dibuat oleh jin di situ, kemudian dia mati dan sebagainya, terjatuh kemudian mati, hilang dan sebagainya. Pertama yang terbesit seperti itu, hal-hal khurafat-khurafat yang ada. Padahal setelah dipelajari disebutkan, dari kabar yang disebutkan oleh sebagian teman, bahwa itu apa? Kelelahan, kemudian dia terjatuh. Yang namanya tebing atau jurang, mungkin dia tidak mampu untuk memegang tempat dia mungkin bersandar dan sebagainya, terjatuh karena kelelahan, sampai kemudian meninggal. Dan kemudian dia mungkin tersangkut di suatu tempat demikian. Kemudian diketahui seperti itu keadaannya. Tetapi yang menjadi perhatian kita, bagaimana kemudian mereka menyebutkan mendatangi dukun, mendatangi yakni orang yang mungkin dianggap mengetahui perkara-perkara goib, sesuatu yang hilang dan sebagainya. Jawabannya itu, diambil oleh jin, demikian-demikian, atau dia tidak taat terhadap syarat-syarat yang dibuat dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, ini mungkin ada syarat-syarat untuk menyembelih ini dan itu. Karena gunung ini atau tempat ini ada yang menghuninya atau angker atau yang semisalnya. Ini sesuatu yang kita perhatikan sekarang ini, bukan sesuatu yang aneh, dan itulah yang terjadi. Tidak kemudian membawa kepada makna bahwa dia itu mungkin terjatuh atau dia itu mungkin kelelahan atau ini dan itu, tidak. Pertama digiring kepada makna seperti itu. Demikian juga kalau kita dulu kita belajar, ya sudah merencanakan suatu jembatan dengan ukuran ini, dengan bagus, dengan perhitungan. Itu pun nanti diantara pimpinan proyek dan sebagainya itu ada nanti acara mereka itu memotong sapi atau memotong, kalau enggak punya uang atau sedikit, sebagian mereka itu memotong kambing, kepalanya ditanam di situ. Atau memotong kerbau ditanam di situ. Tidak jauh-jauh lagi, ada lagi nanti sedekah bumi. Bahkan dinamakan dengan apa? Dengan nama-nama Islam. Ya, agar kemudian nanti turun hujan, agar nanti panen semakin bagus. Demikian juga di laut, dilarung itu kepala kerbau itu. Banyak. Itu bentuk kesyirikan. Dan kita harus sabar untuk memberikan nasihat seperti itu, menyampaikan dengan baik bahwa itu adalah kesyirikan, suatu tidak boleh. Kepada siapa? Tanya kepada mereka itu. Kepada siapa itu kepala kerbau itu yang dibawa ke laut itu? Sedekah laut. Demikian juga sedekah bumi dari bentuk makanan, sayuran dan sebagainya. Sebagian mengatakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak menerima Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, kalau yang polos di antara mereka akan mengatakan untuk yang menghuni laut ini. Nyi Roro Kidul dan sebagainya, atau istilah mereka itu. Atau ya, Dewi Sri atau yang semisalnya yang menghuni tempat ini. Tempat yakni mereka bercocok tanam. Demikian. Dan ini sudah ada, sebutkan oleh Ibnu Katsir tadi. Demikian juga Mujahid menyebutkan tadi. Kanu idhahabatu wadian, mereka apabila mendatangi suatu lembah yang mungkin dianggap angker atau semisalnya, yaqulun, mengatakan, na'udhu bi'adhim hadal wadi, kami berlindung kepada pimpinannya atau penghuni atau pembesarnya lembah ini. Ya, demikian disebutkan. Ini yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Demikian juga kita perhatikan sekarang ini. Disebutkan juga di Qaul Mufid. Ini sebagian mengatakan bahwa fasaduhum rahaqa, yakni semakin menambah jin itu rasa takut pada diri manusia. Sebagian mengatakan seperti itu. Sebagian lagi ya menyebutkan fasaduhum rahaqa, yakni menambah kesombongan dari jin. Rahaqa di sini diartikan dengan kibir, kesombongan. Jadi dengan perbuatan sebagian manusia berlindung kepada jin-jin ini, fasaduhum rahaqa, maka semakin menambah perbuatan manusia ini pada diri jin itu istikbaron, semakin sombong. Oh, berarti manusia ini butuh kepadaku. Berarti dia mau untuk kemudian aku perintahkan ini dan itu, memberikan ini dan itu. Untuk memotong kepala sapi ataupun kerbau kemudian diberikan sajen dan istirahatnya kepada diriku. Semakin dia bertambah sombong. Ini demikian. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di sini oleh beliau, ya di awal ayat disebutkan di situ di surat Al-Jin, termasuk surat yang agak sulit ini dihafalkan di mungkin anak-anak kecil ketika membaca surat ini biasanya tidak mosor surat ini, termasuk surat yang sulit di juz yang 29 ini. Disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, qul uhya ilayya annahu sama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan oleh Muhammad, diwahyukan kepadaku sesungguhnya telah mendengarkan nafar, sekelompok dari jin. Faqalu, mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang menimbulkan rasa takjub. Yahdi ila rusdi fa'aman nabih, memberikan petunjuk kepada ar-rusd, jalan yang lurus. Fa'aman nabihi, dan kami beriman kepadanya. Yani Allah sebutkan di situ bahwa sekelompok dari jin mendengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya di sini menunjukkan bahwa mereka juga mendengar apa yang diucapkan oleh manusia. Bahkan dulu sering kita mendengar dan ada tulisannya itu, ini Syekh Mubil membuat, Allah Ta'ala membuat majelis untuk jin. Ini bahkan mengatakan waktu itu di majelisnya itu di hari yang sangat dingin itu bisa menjadi panas waktu itu di ruangan itu, di masjid itu. Padahal harinya hari yang sangat dingin. Juga hitabnya waktu itu disebutkan bahwa Syekh Mubil menyebutkannya umum, bahkan disebutkan untuk yakni hewan-hewan saudara-saudara dari jin. Dan bukan sesuatu yang aneh untuk kemudian mereka juga mendengar apa yang disampaikan oleh mungkin orang yang berceramah atau yang semisalnya. Bahkan di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa sungguhnya sekelompok dari jin telah mendengar Al-Quran, kemudian mereka meyakini bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kemudian mereka beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun. Beriman langsung. Demikian beriman ketika mendengar apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung urusannya. Mattaqada sahibata wala walada. Tidak mengambil sahibah, tidak mengambil istri, demikian juga tidak mengambil anak. Ini menyelisih pendapat orang-orang Nasrani. Bagaimana mereka ini terjatuh dalam kesalahan di permasalahan ini. Wa annahu kana yaqulu safiuna 'ala Allahi syatata. Sungguhnya berkata orang-orang jelek di antara kami atas Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang di itu adalah syatata, disebutkan jura, suatu yang salah. Zulman kabira, dengan kezaliman yang besar. Sebagian dari jin mengucapkan ya dengan ucapan yang tidak benar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tadi wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Sekali menukatir yaqulu ta'ala amiran rasulahu ayyukbiru qaumahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk memberikan kabar kepada kaumnya. Anal jin istama'u al-Qur'an fa amanu bihi. Sesungguhnya jin mendengarkan Al-Qur'an dan mereka beriman dengannya. Wasadaku, demikian juga membenarkan Al-Quran tersebut. Wangkaudu lahu, demikian juga taat terhadap Al-Quran. Yahdi ila rusdi ay ila sadat wa najah, memberikan petunjuk kepada kelurusan, demikian juga keberhasilan. Fa'aman nabih, kemudian kami beriman padanya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa yang ditafsir tentang permasalahan ini. Dan ini kesimpulannya bahwa fazadu meraqa, di situ ada dua makna. Semakin menambah perlakuan manusia terhadap jin ini membuat manusia semakin apa? Semakin takut terhadap jin. Makna yang kedua adalah menambah perbuatan itu semakin sombong apa yang ada pada diri jin tersebut. Semakin sombong dia dengan ketundukan manusia kepada dia. Kemudian bukan yang selesai di sini. Kalimat birijalin minal jin, laki-laki dari jin, yustafad minhu anna lil jin rijalan, di sini diambil faedah bahwa jin itu ada laki-laki juga. Walau minasan, demikian juga ada perempuan juga. Bahkan disebutkan ini sebagian mereka hidup di rumah-rumah kaum muslimin. Di atap-atap itu mereka hidup dengan keluarga mereka. Dan disebutkan bagi mereka itu ya ini tidak ada dimensi tempat dalam artian ya ini mereka bisa menembus tembok-tembok dan semisalnya. Bagaimana waktu itu Allah SWT menyebutkan Nabi Sulaiman ketika mengatakan kepada bala tentaranya, siapa yang bisa membawa singgasana yang dimiliki oleh ratu tersebut, ya Ratu Saba waktu itu. Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla antakuma min maqamik. Dia mengatakan ifrit jin ini, jenis jin ini, aku bisa membawakan singgasana yang besar itu di hadapan kamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Di sini menunjukkan dia bisa membawakan sesuatu yang demikian. Ya jauh tempatnya, padahal mungkin menembus tembok dan sebagainya, ya enggak? Dia mampu untuk membawanya dengan cepat. Namun kemudian disebutkan wa qala rajulun, berkata seorang yang dia itu mempunyai apa? Mempunyai kitab, mempunyai ilmu. Dia bisa membawakan dengan lebih cepat. Qabla ayyartada ilaika tarfuk, sebelum yakni matamu itu berkedip, sudah sampai di situ. Ya demikian. Kemudian Sumen mengatakan hadza min fadli rabbil yabluwani asykuru. Yakni ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba aku apakah aku bersyukur ataukah aku termasuk orang yang kafir. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, wa rubbama yujami'ur rajul minal jinni al unsa min bani Adam. Kadang-kadang ya mungkin terjadi untuk seorang laki-laki itu dari dari jin, laki-laki jin itu bisa menjimai, bisa mendatangi perempuan dari bani Adam. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu dibicarakan juga tentang apa? Hukum seseorang yang menikah dengan jin dan semisalnya. Bukan sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Tapi ulama lebih bagus ditinggalkan karena di situ dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ya ini sama-sama manusia dengan manusia. Ya, ini lebih bagus untuk kemudian manusia dan manusia itu yang terjadi. Untuk kemudian tidak terjadi banyak permasalahan di situ. Jadi kesimpulan di sini menunjukkan bahwa dari jin sendiri ada laki-laki, demikian juga ada di situ jenis perempuan. Kemudian disebutkan setelah ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wan Khawlah binti Hakim, ya dari Khawlah binti Hakim. Sebutkan di Fathul Majid, Khawlah binti Hakim Ibnu Umayyah As-Sulamiyah yuqalu laha Ummu Syarik. Sebagian mengatakan dia ini Ummu Syarik. Wa yuqal, dan dikatakan, dan itu benar, sanadnya adalah sahih, ya. Sebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, rijalnya rijal thiqat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahwa dia itu apa? Innaha hiya al-wahibah. Dia itu adalah wahibah, perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Dan itu adalah boleh tanpa disitu mahar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab, ya. Ya Yuhan, ya ya nabiyyu, inna ahlalna laka aswajaka allati ataita. Yang disebutkan babanati amika, banati ammatika, wa banati khalika. Kemudian wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linabi in arada nabiyyu ay yastankika khalisatan laka min dunil mu'minin. Demikian juga perempuan mukminah apabila dia memberikan hadiah, yakni memberikan diri dia itu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi mau menerimanya. Disebutkan perempuan ini Khawlah binti Hakim, inilah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa apa? Tanpa mahar. Kemudian Nabi tidak menerimanya, tidak mau. Sampai kemudian disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad muttafaqun alaih, ada seorang sahabat yang belum menikah. Kemudian mau menikah dengan perempuan ini. Nabi bertanya, "Kamu punya apa?" Sampai disebutkan dia cuma mempunyai izar, cuma mempunyai. Nabi mengatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah walaupun satu cincin dari besi. Terjadi perselisihan para ulama apakah kemudian cincin dari besi itu boleh? Adapun cincin dari emas itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Semua para ulama, karena sebagian hadis ada menyebutkan tidak boleh cincin dari besi karena itu adalah yang akan dipakai oleh orang-orang penghuni neraka. Yang lebih tepat untuk ditinggalkan cincin dari besi. Walaupun sebagian mengatakan boleh, dan itu insya Allah lebih tepat boleh, tapi amannya ini karena ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Hadis ini Nabi mengatakan carilah walaupun cincin dari besi. Itu pun dia tidak punya. Ya, sampai akhirnya dia mengatakan untuk memberikan mahar berupa mengajari Al-Qur'an. Ya, kisahnya seperti itu disebutkan di hadis Bukhari dan demikian juga Imam Muslim. Sebagai Aisyah radhiyallahu anha bahwa perempuan inilah, ya Khawlah binti Hakim ini yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun tidak menerima dan menikah dengan sahabat yang lain. Disebutkan di situ ada ucapan dari Anas Malik radhiyallahu anhu, anak Anas Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma'aqallu hayauha." Ini alangkah sedikit rasa malu dia itu. Bahkan disebutkan mudah dibantah. Bahkan inilah orang yang mulia. Disebutkan di Fathul Majid di sini, "Wa kana qablu tahta Utsman bin Mat'un." Sebelumnya dia itu menikah dengan Utsman bin Mat'un. Qala Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar mengatakan wa kana shalihah fadilah, perempuan ini adalah perempuan yang shalihah, demikian juga yang mulia. Sebutkan dari Haulah binti Hakim, qalat, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis Imam Muslim hadis ini. Hadis Imam Muslim tidak perlu disebutkan untuk kemudian sahih atau tidak. Secara umum yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah sahih. Kecuali sedikit yang dikritik oleh para ulama. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man nazala manzilan, barang siapa yang turun di suatu tempat." Ya, di sini umum. Barang siapa yang dia itu turun di suatu tempat, sama saja di lembah atau mungkin di lautan atau mungkin orang mengatakan tempat angker dan sebagainya, atau mungkin dia bekerja untuk mencari, ya, sebagian mungkin mencari makan untuk kambing atau mungkin untuk sapi, itu kadang kalau di tempat-tempat yang biasa dilihat tidak ada. Adanya tempat-tempat yang jauh, dekat-dekat, yakni daerah-daerah yang seperti hutan di situ, atau mungkin di sungai-sungai, ya di situ mungkin ada ular atau yang semisalnya, ya kan? Maka kita berlindung di sini dengan Allah Subhanahu wa Taala, kepada Allah Subhanahu wa Taala. Umum, barang siapa yang turun di suatu tempat untuk beristirahat atau untuk tinggal di situ atau mungkin mau bekerja atau mengambil apa di situ, faqala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu, yakni aku berlindung bi kalimatillah, dengan kalimatillah, disebutkan di Al-Jadid, ya, syarah dari kitab Tauhid di situ disebutkan kalimatillah, langsung saja dikatakan bahwa itu Al-Qur'an. Nanti akan disebutkan maknanya secara umum. Aku berlindung dengan Al-Qur'an, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tamat, yang sempurna. Sempurna dari kekurangan. Ya, sempurna dari kekurangan. Tidak ada di situ sedikit pun kekurangan dari Al-Qur'an tersebut. Min syarri ma khalaqa, dari kejelekan, ma di sini adalah alladhi, isim mausul. Dari kejelekan apa-apa yang telah Allah ciptakan. Ya, aku berlindung dengan kalimat Allah, yaitu dengan Al-Qur'an yang sempurna, dari kejelekan apa-apa yang Allah telah ciptakan. Mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Lam yadurhu syai'un, tidak membahayakan dia sesuatu pun. Suwali sa'utaimin, di sini syai'un nakirah, umum. Umum, ini yang bertanwin di situ maknanya umum. Nakirah dia. Didahului oleh nafi, yaitu lam yufidul umum, mengandung umum. Suatu yang nakirah, yang tidak ditentukan, sebelumnya ada nafi, yakni tidak, kalimat seperti itu, atau semisalnya yufidul umum, berarti umum. Tidak membahayakan dia sesuatu pun, segala sesuatu, tidak membahayakan dia. Hatta yarhila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat itu. Doa yang hendaknya, salah satu yang bisa kita baca di sini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawi Muslim, suka lima Muslim. Di situ juga ada doa yang lain, bismillahirrahmanirrahim, syai'un, ya, bismillahirrahmanirrahim, mahu syai'un bisamawati wala fil ard. Itu masuk doa itu juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un bisamawati wala fil ard. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yadurru syai'un, tidak membahayakan sesuatu pun, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di langit-langit demikian juga yang ada di bumi. Kita masuk doa itu juga. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, ini pernah beliau suatu saat, ya, ini lupa membaca doa ini. Ya. Pernah sekali dia tidak membaca doa ini. Qala Al-Qurtubi, disebutkan di Qaul Mufid, wa qad darabtu dzalik, aku telah mencobanya hal tersebut. Hatta ini nasitu data yom, suatu saat aku lupa membaca doa ini. Ini tadi, a'udzubillahi, a'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lupa dia ucapkan. Pernah diperhatikan oleh Imam Al-Qurtubi ini. Pada qultu manzili, aku masuk rumahku, walam aqul dzalik, kemudian aku tidak mengatakan hal tersebut. Jadi ini umum di rumah ataupun dimanapun, ya, kita istirahat atau yang semisalnya. Adapun Imam Al-Qurtubi di sini suatu saat beliau lupa. Fala daugatni akrab, maka kemudian akrab kala jengking itu menyengatku. Ya, demikian. Wa syahid minal hadis, yakni sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perhatian di sini, yakni a'udzu bikalimatillahi tamma. Ya, demikian. Pernah dulu seorang ulama demikian, ini lupa membacanya, ternyata dia kemudian disengat kala jengking. Kemudian dibicarakan juga di sini mana kalimat, ya kalimat di sini menunjukkan jamak, maksudnya adalah kata-kata, kalimat-kalimat. Kemudian maksudnya di sini disebutkan dalam kolom fit al kalimat al qawniyah asyariyah, dan itu di situ disebutkan bahwa itu adalah Al-Quran, ya, berhubung dengan Al-Quran. At-tamat, ya, kalimat yang sempurna, yakni mengandung dua perkara. Yang pertama asidku fil ikhbar, yang kedua al-adlu fil ahkam, jujur dalam hal kabarnya itu. Kabarnya yang disampaikan itu adalah benar yang dalam Al-Quran. Demikian juga al-adl fil ahkam, demikian juga adil dalam hal hukum. Hukum-hukumnya di situ ada suatu yang adil, semuanya adalah adil. Kemudian juga disebutkan min syarri ma khalaq, aku berlindung, ya, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan ma khalaqo, apa-apa yang Allah telah ciptakan. Sebagian mengatakan dari orang-orang Mu'tazilah bahwa ma di sini adalah ma nafi, yakni tidak, dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ini di sini mereka bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala cuma menciptakan kebaikan saja. Adapun kejelekan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah. Dia mengatakan bahwa min syarri ma khalaq, dari kejelekan sebagaimana dalam surat Al-Falaq itu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan ma khalaq, yakni apa-apa yang Allah telah ciptakan. Kita berlindung dari hal-hal, ya, dari kejelekan yang Allah telah ciptakan. Bukan kemudian diartikan ma di sini, dari kepandian bahasa mereka membawa makna kepada mana itu, dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Maksudnya yang Allah cuma menciptakan kebaikan saja. Demikian mereka berpendapat. Yang benar tadi kita sebutkan. Kemudian disebutkan oleh para ulama, dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Sebuah disini di sini min syarri allazi khalaqa li anna Allah khalaqa kulla syai'. Allah SWT menciptakan segala sesuatu, al khair wa syar. Allah menciptakan yang bagus, demikian juga yang jelek. Walakin asyar la yunsabilai, akan tetapi kejelekan itu yang perlu dicatat di sini, ya, bahwa kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk kemudian kita menisbahkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu khalaqa syarra li hikmah, karena Allah menciptakan kejelekan itu, Allah menciptakan kejelekan juga, tetapi untuk hikmah yang ada. Fa'ada bihadil hikmah khairan, maka kembali kejelekan ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadi bagus. Fakana khairan, maka itu adalah bagus. Jadi demikian. Tidak boleh untuk kemudian kita menisbahkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejelekan itu dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu membawa kepada kebaikan. Seperti seorang mungkin dia mendapatkan musibah, maka seperti ini mungkin ada baiknya untuk kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Oleh karena itu mereka menyebutkan, ya, di dalam doa kunut witir itu, Allahumma hdina fi man hadait, ya, kemudian di situ ada lafaz wa qina syarra ma qadaita, dan lindungilah kami dari kejelekan apa yang engkau qadaita, engkau takdirkan. Bagaimana ini? Jadi kita berlindung dari kejelekan apa-apa yang Allah telah takdirkan. Di sini maksudnya adalah apakah qadanya itu takdirnya yang jelek, disebutkan oleh para ulama itu adalah makdinya, halnya itu, yakni maf'ulnya, hasilnya itu. Jadi kita berlindung dari apa? Sesuatu yang jelek, ya, maksudnya adalah seperti musibah, demikian juga kecelakaan, demikian juga mungkin tidak ada turun hujan dan semisalnya. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah bagus, demikian mereka menyebutkan. Dan yakni al-maqdi, halnya tersebut, dan bukan qadha, bukan takdirnya itu. Ini demikian disebutkan tentang masalah ini. Kemudian juga disebutkan di antara sebagian orang, ya, sebagian orang mungkin membaca doa ini ketika dia mungkin dalam suatu perjalanan, demikian juga ketika dia di suatu lembah ternyata dia digigit mungkin entah ular atau semisalnya. Bagaimana ini? Padahal dia sudah mengucapkan doa ini. Ya, disebutkan di sini di halaman 272. Jadi kadang-kadang kita jumpai seperti itu. Kalimat lam yadurhu syai'un, tidak membahayakan dia sedikit pun, Di sini mengandung apa? Mengandung segala sesuatu. Segala sesuatu, baik itu dari manusia, demikian juga dari jin, demikian juga yang tampak, demikian juga yang tersembunyi, maka tidak akan membahayakan dia. Karena kabar ini dari siapa? Dari Nabi SAW. Kabar ini adalah datang dari Nabi SAW, dan itu adalah benar. Li'anahu kalamu shadiq, dan itu adalah ucapan yang benar. Lakin idza takhalafa, akan tetapi kalau kemudian tidak terwujud, ya mungkin bisa ditulis, kenapa seorang yang dia itu sudah membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, sudah berusaha dia membaca ini, dan kita hendaknya mengambil sebab ini, ya. Tetapi ternyata sebagian orang, atau mungkin di antara kita juga, ternyata juga mendapat mungkin digigit ular atau semisalnya kadang. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah bahwa li wujudi mani li kusuri sabab au takhalafal khabar. Hal itu terwujud karena apa? Karena ada penghalang kurangnya sebab yang dia sudah tempuh. Ini dia mungkin kurang bersungguh-sungguh atau tidak hadir pada diri dia ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, cuma mengucapkan saja, tidak terpetik pada diri dia maksud dari ucapan dia itu. Ya. Wa nadziru dzalik, yang semisal itu sebagaimana Nabi sebutkan seperti qiraatul Fatihah alal mardho, membacakan surat Al-Fatihah bagi orang yang sakit, syifaan untuk mengobati dia. Ya, termasuk usaha seorang menyembuhkan saudaranya, ya, seperti dia mungkin kesurupan atau semisalnya, bahkan mungkin karena sakit, benar-benar sakit. Entah mungkin dia dioperasi atau semisalnya, ya, seperti itu. Ternyata apa? Ternyata tidak membuahkan hasil. Dia sudah membaca Al-Fatihah, atau mungkin ketika dia merukyah suatu tempat umpamanya. Wa yaqruha ba'dun nas wa la yashfa al-marid. Sebagian manusia membacanya tetapi apa? Tidak sembuh orang yang sakit itu. Wa laysa dzalika qusuran bi sabab. Ini tidak timbul dari kurangnya sebab yang disebutkan oleh Nabi. Bali wujubi mani baina sabab wa asarih. Tetapi ada penghalang antara sebab dan yang menjadi bekasnya itu. Ya, demikian. Mungkin dia kurang yakin. Ya, mungkin dia kurang yakin. Atau bahkan disebutkan di sini seperti seorang yang doa, yang berdoa ketika safar. Safar termasuk sebab dikabulkan doa, karena dia benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu butuh, maka doanya itu semakin diharapkan istijabah. Apalagi dalam peran safar, demikian juga yakni dia mengangkat kedua tangan, demikian juga menyebut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah itu. Ya, hadis muttafaq alaih. Ternyata apa? Ternyata makanannya bukan makanan yang halal, yang biasa dia makan, itu adalah makanan yang haram, dari usaha yang haram. Ya, wa mat'amuhu haram, makanan dia makan itu haram, wa mashrabu haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram. Fa'ana istajabulah, maka Nabi mengatakan, maka dari mana akan diijabahi doa dia itu? Ya, oleh karena itu juga kita hendaknya berusaha dari makanan yang dimakan itu adalah suatu yang halal. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi kalau kemudian seorang ternyata masih diganggu atau mungkin mendapatkan gangguan bukan karena hadis tadi yang tidak benar, tetapi apa? Karena ada penghalang yang ada pada diri dia, kurang yakin, ya, demikian juga mungkin tidak hadir apa yang dia ucapkan itu di hati dia, cuma mengucapkan saja. Sebagaimana tadi membaca surat Al-Fatihah, ya. Demikian juga saya menyebutkan at-tasmiyah indal jima, seseorang yang dia itu membaca bismillah, doa bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibna, Allahumma janibna syaitan wa janibna razaqtana. Demikian. Dia telah membaca doa ini. Ternyata mungkin anaknya masih nakal dan sebagainya. Maka seperti ini apa? Mungkin karena ini kurang yakin dan semisalnya. Walaupun ulama mengatakan tidak membahayakan dia, yakni kemurtadan. Insya Allah anaknya tidak akan murtad. Demikian disebutkan. Adapun gangguan setan untuk kemudian menggoda dia bermaksiat dan sebagainya, maka ini timbul. Tetapi tidak membahayakan, yakni tidak membahayakan sampai kemudian menjadi murtad anak dia itu. Barang siapa yang baca doa tadi, bismillah, Allahumma janibna syaitan ila akhiri tadi. Ini demikian. Jadi sebab mungkin tidak terjadinya sesuatu itu yang sudah kita sudah lakukan, mungkin ada sesuatu yang menghalangi antara doa kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin, demikian juga di Fathul Majid, demikian juga yang lainnya, tentang permasalahan kita ini, termasuk dari kesyirikan al-isti'adah, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada perincian yang perlu kita sebutkan, ya. Amal isti'adah bi makhluk bima yaqdir alaihi fa huwa jaizah. Jadi berlindung kepada makhluk yang dia itu mampu atasnya, dia mampu hadir di hadapan kita, maka ini adalah boleh. Jadi di sini termasuk kesyirikan yang dia itu isti'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak secara mutlak. Tetapi apabila isti'adah itu kepada makhluk yang dia itu mampu dan kita anggap dia itu adalah mampu, maka itu adalah boleh. Sebutkan umpamanya di sini, bahkan dicontohkan, faida ita rodoni kuta torik, apabila menghalangi aku orang yang, ya ini begal, orang yang dia itu mengganggu jalan, memotong jalan. Umumnya kita di suatu perjalanan kemudian di situ ada perampok, ya. Faitu bi insan yastati ayyukholisoni minhum, maka aku berlindung kepada seorang yang mampu untuk melindungi aku, ya, dari mereka ini, maka ini boleh. Bukan langsung menelpon, ya ini orang yang berwenang di situ, kemudian dia datang, kemudian menyelesaikan permasalahan itu, bisa. Oleh karena itu boleh seperti itu, berlindung kepada sesuatu yang kita anggap bahwa dia itu bisa untuk kemudian melindungi kita, maka ini boleh, ya, seperti itu. Dan sebutkan di sini banyak hadis. Sebutkan di sini di Qaul Mufid, ya, seperti Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, hadis tentang fitnah. Sebutkan di sini oleh Nabi SAW, satakunu fitan, akan datang suatu fitnah. Al-qa'id fiha khairum minal qa'im, orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang berdiri. Nanti akan ada di situ fitnah, suatu cobaan yang mana orang yang duduk itu lebih bagus daripada orang yang berdiri. Demikian juga di zaman kita ini. Ya, tidak perlu kita kemudian ikut-ikutan hal-hal yang kemudian tidak ada manfaatnya dengan agama kita. Sudah, kita sibuk dengan ibadah kita. Dan Nabi menyebutkan nanti akan ada suatu fitnah, orang yang duduk itu lebih bagus daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairum minal mashi, orang yang berdiri lebih bagus daripada orang yang dia itu berjalan. Faman tasarrafa minha, barang siapa yang menampak-nampakkan, mencari-cari, ya, mengikutinya, dia akan terjatuh bahkan. Wal Nabi menyebutkan di situ hadis yang menjadi, yakni syahid perhatian kita. Nabi mengatakan, faman wajada min dzalika malja'an falyaid bih, barang siapa yang dia mendapatkan tempat untuk berteduh, ya, tempat untuk bersandar di situ, maka hendaknya dia bersandar dengannya, isti'adzah dengannya. Di sini menunjukkan bolehnya sesuatu yang dia itu kita anggap mampu untuk kemudian menyelesaikan permasalahan kita, untuk kita berlindung dengannya, ya, demikian sebutkan. Bersama dengan itu, ya, jadi kalau kita bersandar atau isti'adzah kepada suatu makhluk yang kita anggap dia mampu dan itu tampak di depan kita, demikian juga hadir dia itu di hadapan kita, tetapi tidak boleh hati kita kemudian terpaut dengan dia. Lakin ta'liqul qalb bil makhluk, bukan di sini oleh Syekh Utsaimin, akan tetapi terikatnya hati terhadap makhluk, la syakka anhu min asyrik, tidak ada keraguan itu termasuk kesyirikan. Jadi kita yang sekedar untuk kemudian minta bantuan dia, sekedar itu saja, jangan kemudian hati kita tergantung, demikian juga terpaut, demikian juga mungkin tunduk kepada dia, karena itu termasuk dari kesyirikan. Di anna hadza la yakunu illa lillah, karena hal seperti ini tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Faqala Musyaikh rahimahullah taala bi qouli innal ilma la yajawizuna al-ista'adzah bi makhluk. Ini beliau memberikan catatan di sini. Ini ucapan para imam, para ulama, bahwa tidak boleh untuk berlindung kepada makhluk. Muqayyadun, maka di sini ada ikatan, bima la yaqdir alaihi illallah, dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, demikian. Ya. Walau la anan nusus waradat bi tafsil lafadna kalam ala itlaqi. Kalau kemudian nas Al-Qur'an, demikian juga hadis menyebutkan secara rinci bahwa itu tidak boleh, kita ambil. Tetapi di sini tidak ada. Jadi kita membawa kepada makna ini. Jadi bab ini termasuk dari kesyirikan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang tadi contohkan, yang makhluk itu mampu kemudian kita berlindung dengannya, maka ini boleh. dengan syarat hati kita tidak apa, tidak terikat dengan makhluk tersebut. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis ini tadi, ya, disebutkan di situ di Masail, di Masail di situ disebutkan di nomor 5. Ya, setelah kita membaca tadi matanya, di situ ada fi Masail. Yang pertama tafsir ayatul jin, tafsir ayatul jin, tafsir dari ayat jin tadi kita baca. Kemudian asan yang kedua kaunuhu minasyirik, termasuk dari kesyirikan, tadi sudah kita sebutkan rinciannya. Atalisa al-istidrak ala dalik bil hadis, berdalil yang demikian itu dengan hadis. Di anal ulama istadiluna bihi, karena para ulama mereka mengambil dalil anna kalimatillah, sesungguhnya ya sungguhnya, jadi mansubnya di sini jamak muannats salim adalah dengan kasrah. Sesungguhnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluqah, bukan makhluk. Ya, tadi kan disebutkan, aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kalimat Allah yaitu Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dari sisi inilah diambil pendapat bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kalau itu makhluk, niscaya kita tidak boleh aku berlindung kepada makhluk, tidak boleh. Ya. Adapun hadis ini tadi jelas, aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yani aku berlindung kepada Al-Qur'an, menunjukkan bahwa apa? Bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk, ya. Anna kalimatillah ghairu makhluqah, bahwa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya, demikian. Kalau mereka mengatakan li anal isti'adah, karena sungguhnya isti'adah minta perlindungan bil makhluk syirkun. Minta perlindungan dengan makhluk itu adalah syirik. Itu asalnya seperti itu. Ya, demikian. Bagaimana kita bersumpah dengan yakni Al-Qur'an, ya, disebutkan para ulama, kalau bersumpah dengan Al-Qur'an demi Al-Qur'an umpamanya, maksudnya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah boleh. Ya, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan sifat Allah itu adalah boleh. Tetapi kalau dimaksudkan Al-Qur'an di sini adalah barangnya, ya, barangnya yakni kertasnya dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Demikian mereka menyebutkan. Arabiyah disebutkan di sini yang keempat, fadilatu hadza du'a, keutamaan doa ini, ma'ikhtisori, bersama dengan itu sangat ringkas doa tadi. Kita baca ketika kita dalam keadaan yang di suatu tempat yang mungkin kita tidak tahu bagaimana keadaannya, bahkan secara umum untuk berdoa dengan doa ini. Al-Famisa yang kelima, anna qauna syai', sesungguhnya keadaan suatu, yahsulu bihi manfaat dunyawiyah, yang bisa membawa di situ manfaat keduniaan, min kafi syar, dari menahan kejelekan, au jalbi naf', atau untuk mendapatkan manfaat. Jadi sesuatu yang dia itu bisa memberikan manfaat, sesuatu bisa memberikan manfaat itu, la yadullu ala annahu laysa nasib, bukan menunjukkan bahwa itu bukan syirik. Kadang-kadang ada sesuatu yang dia itu memberikan manfaat kita, ternyata itu adalah syirik. Ada seperti itu. Mungkin sebagian orang dia mendatangi dukun dan sebagainya, ternyata dia bisa mengetahui, ya, dan itu adalah apa? Tidak boleh kita mendatangi dukun. Itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Membenarkannya, maka dia telah berlepas diri dengan agama Islam. Kemudian dia mempercayai ucapan dukun ini, bahwa kendaraan dia dibawa oleh orang ini dan orang itu umpamanya. Ya, bisa memberikan manfaat, tetapi itu adalah perbuatan syirik. Ya, demikian. Tidak boleh hal yang demikian, karena dia menggunakan bantuan setan dan sebagainya. Sebagian orang ya ini demikian. Ya ini sudah tahu bahwa itu adalah haram, tapi ditempuh. Kenapa? Karena apa? Karena di situ ada maslahat, ya ini dunia. Sebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa hadhihi tariqah hiya tariqah salimah. Yang disebutkan di sini bahwa dulu orang-orang jahiliyah itu mereka kan ketika berlindung dengan apa? Dengan jin dan sebagainya, dan itu adalah syirik. Tetapi kemudian agama kita ini mengganti hal tersebut dengan apa? Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, jalan seperti ini itu adalah jalan yang bagus. Alati yang bagi ayakuna alaiha ad-da'iyah, yang hendaknya orang yang mengajak kepada jalan Allah itu menempuh jalan ini. Apa itu? Anau idza sadda'ani nas bab syar, kalau dia menahan seorang dari bab kejelekan, wajib alaihi ayyaftaha lahum babal khair, wajib untuk dia itu membawa kepada pintu yang bagus. Ini tidak boleh. Bagaimana kita mengatakan ini tidak boleh? Maka hendaknya kita memberikan petunjuk kepada dia kepada jalan yang boleh. Ya demikian. Sebagaimana tadi, Nabi SAW yakni melarang untuk kita melakukan yakni berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian diberikan jalan keluar bagaimana? Memberikan doa tadi. Memberikan bimbingan dengan doa tadi. Jadi tidaklah seseorang untuk kemudian menutup jalan yang dia itu tidak boleh untuk hendaknya dibukakan di situ jalan yang boleh. Wala yaqul haram wa yasqut. Hendaknya dia tidak kemudian mengatakan ini enggak boleh kemudian diam. Tidak. Bal yaqul, hendaknya dia mengatakan hadza haram. Ini haram waqal kadza wa kadza min al-mubah. Tetapi lakukanlah ini dan itu boleh. Badalan anhu sebagai ganti dari yang tadi. Ya demikian. Jadi kita hendaknya gitu. Kita mungkin mengatakan bahwa musik haram enggak boleh. Ya kita sebutkan boleh kamu baca Al-Qur'an ya dengan melakukan bahkan bagus sekali. Laisa minna man yataghanna man la yataghanna bil Qur'an. Nabi menyebutkan ya dalam Sahih Bukhari disebutkan di situ tidak termasuk dari umat yang bagus dari kami yang tidak melakukan ketika membaca Al-Qur'an. Jadi hendaknya ketika membaca Al-Qur'an itu dilakukan sehingga apa dia suka dengan itu, dengan Al-Qur'an itu. Dan tidak suka terhadap tadi musik-musik dan sebagainya. Ya demikian. Ini enggak boleh umpamanya melakukan ini dan itu. Usaha ini enggak boleh umpamanya kita tahu itu enggak boleh. Ditunjukkan di situ jalan yang bagus, usaha yang lain yang itu lebih bagus, yaitu adalah lebih halal dan sebagainya, sebutkan. Dan banyak seperti itu, seperti di sini boleh mencontohkan tidak boleh seseorang menjual korma yang bagus satu karung dengan korma yang jelek dua karung tidak boleh, ya termasuk riba. Lalu bagaimana yang boleh? Korma yang bagus ini dijual dulu dalam bentuk uang, kemudian membeli korma yang jelek tadi yang dua karung boleh. Ya, demikian diberikan jalan keluar. Adapun kalau tadi korma yang bagus satu karung ditukar dengan korma yang jelek dua karung tidak boleh. Adapun untuk kemudian kita menjual yang satu karung bagus ini dengan mungkin beras dulu baru kemudian membeli korma yang jelek tadi maka ini boleh. Ya, ini kesimpulannya untuk kita apa? Memberikan jalan keluar ketika kita mengatakan ini haram atau yang semisalnya. Sampai di sini kita membaca akabair.